من حفظ الحديث فليقرأ. من عندكم يحفظ الحديث؟ الشباب ما أحد يحفظ الحديث؟ ada yang hafal hadisnya? Nah, besok-besok hafal hadis. Ini zikir antum amalkan. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tasyahud. Dan cepat-cepat salam, bentar salam, doa, dan berikan kesempatan kepada yang lain untuk mereka berdoa. Jadi imam itu jangan buru-buru salam, kadang makmumnya belum selesai tasyahudnya sudah salam, antum doa. Nah, doa diantara yang bisa kita amalkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dari hadis yang kita bacakan pada pertemuan kemarin dari Aisyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada beliau dengan doa yang tidak panjang tetapi mencakup menyeluruh, singkat padat, mencakup dan menyeluruh kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. قال المناوي في كتاب فيض القدير سارة dari الجامع الصغير قال الحليمي هذا من جوامع الكلم دعاء هذا من جوامع الكلم التي استحب الشارع الدعاء بها yang syar membuat syariat Allah dan Rasulnya menyunahkan untuk berdoa dengan doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu ma wa ma lam a'lam wa a'udzu bika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam la akhirih li'annahu idza da'a bihadza. Karena kalau dia berdoa dengan doa ini, faqad sa'alallaha min kulli khairin, maka sungguh dia telah meminta kepada Allah dari seluruh kebaikan. Wa ta'awwadha bihi min kulli syarrin, dan dia telah meminta perlindungan dengan doa ini kepada Allah dari seluruh kejelekan-kejelekan. Walau iktasara ad-da'i ala talabi hasanat bi'ainiha aw dafa'a sayyatin bi'ainiha kana qad qassara fin nadri li nafsihi. Intaha kalam. Kalau sekiranya seorang yang berdoa itu mencukupkan permintaannya itu kepada satu kebaikan tertentu, satu kebaikan yang dia minta disembuhkan sakit saja, atau satu kebaikan yang lain dimudahkan urusan, satu kebaikan diminta au dapa sayyatin bainha atau minta kepada Allah untuk ditolak kepadanya satu kejelekan tertentu, dan seluruh kejelekan tapi hanya satu, kana qad qassara fi an-nadri nafsi, maka sungguh dia telah kurang di dalam melihat kepada dirinya sendiri. Kenapa cuma satu kebaikan yang kau minta, padahal dirimu itu butuh kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan di dunia sangat banyak, terlebih dari kebaikan di akhirat. Begitu pula minta supaya dijauhkan, ditolak darinya satu kejelekan saja, padahal kejelekan itu banyak. Minta kejelekan satu, ada kejelekan banyak, maka sungguh dia telah kurang di dalam memandang dirinya. Tapi kalau dia minta dengan doa ini, seluruh kebaikan dia minta, apa saja itu, yang dia ketahui, yang dia tidak ketahui, dia minta kepada Allah. Allah yang Maha tahu kebaikan-kebaikan apa bagi orang tersebut. Dan doa ini termasuk doa yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam salatnya ketika tasyahud akhir, dan beliau ajarkan kepada yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam athar, qala al-hafidh min hajar al-athqalani fi fath al-bari, qad warada fi ma yuqal بعد التشهد أخبار من أحسنها ما رواه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة من طريق أمير بن سعد. كتب ابن حجر الأثقلاني sungguh telah datang dari apa yang disebutkan setelah tasyahud, yaitu tasyahud akhir, akhbarun, satu khabar min ahsaniha, yang paling bagusnya. Apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur wa Abu Bakar bin Abi Syaibah min tariq Umair bin Sa'ad, dari Umair bin Sa'ad. Qal kana Abdullah bin Mas'ud, Abdullah yani Ibn Mas'ud min kibar as-sahaba, yu'allimuna at-tashahhud fi shalah, beliau mengajarkan tashahhud kepada kami di dalam salat, bagaimana tashahhud. Thumma yaqul, kemudian beliau mengatakan, idza faraga ahadukum minat tasyahud, jika kalian, jika salah seorang dari kalian telah selesai dari tasyahud, sudah selesai kita baca tasyahud, fal yakul, maka hendaklah dia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzu bika min asy-syarri kullih ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Sama dengan doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah, beliau juga yad'u bi hadha ad-du'a ba'da at-tashahhud fi shalah. Beliau Abdullah bin Mas'ud berdoa setelah tasyahud dalam salat dengan doa ini dan mengajarkan kepada manusia, seperti yang diriwayatkan dari Umair bin Sa'd, diajari oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika selesai tasyahud, maka ucapkanlah in, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzu bika minasy syarri kullih ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Doa yang singkat, 2 menit dihafal bisa. Allahumma inni as'aluka min khairin ma sa'alaka minhu ma sa'ala minhu ibaduk as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang diajari Abdullah bin Mas'ud kepada seorang muridnya, dan beliau berdoa juga dengan doa ini. Itu tuban Rabbana atina fid dunya hasanah wafil ardi hasanatan wa qina adzabannar. Naam. Pada pembahasan kemarin kita telah sampaikan tentang kalimat-kalimat yang ada di dalam doa. Di antaranya wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Kita minta kepada Allah agar Allah menjadikan kita cinta kepada setiap ucapan atau amalan yang itu mendekatkan kepada al-jannah. Dan kita minta juga kepada Allah agar Allah memberikan kudrah, kemampuan, kekuatan untuk mengamalkan ketaatan yang itu menjadi sebab-sebab masuknya ke dalam al-jannah. Minta kepada Allah dari yang kita ketahui atau yang kita tidak ketahui sebab-sebab yang mendekatkan diri kita ke dalam al-jannah, yang terdapat dalam riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu amalan yang memasukkan atau mendekatkan ke dalam jannah. Di antaranya dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah alimni bi amalin idza amiltu bih. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan apabila aku amalkan yudkhilunillahu al-jannah wa yubaiduni 'alan nar. Allah Subhanahu wa taala memasukkan aku ke dalam jannah dan menjauhkan aku dari an-nar. Berarti ini yang ditanyakan amalan yang memasukkan, yang mendekatkan ke dalam jannah. Maka kita minta kepada Allah supaya Allah menjadikan kita cinta kepada hal tersebut. Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan amalan tersebut. Apa amalan yang memasukkan ke dalam jannah itu? Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada beliau, wa innahu la yasirun ala ma yasarallahu ta'ala alaih, sungguhnya itu mudah. Laqad sa'alta an azim, sungguh engkau telah meminta yang sangat besar. Fa innahu la yasirun ala ma yasarallahu ta'ala alaih, maka sungguhnya itu mudah. Amalan itu mudah, amalan yang memasukkan ke dalam jannah itu mudah bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepadanya untuk diamalkan. Apa itu? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini di antaranya. Ta'budullaha, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'a. Tuqimu shalah, tuz zakah, tusum ramadan, tahajjul bait. Rukun Islam. Kamu amalkan itu, itu adalah amalan yang memasukkan ke dalam jannah. Minta kepada Allah agar Allah berikan kecintaan kepada kita salat. Bukan hanya salat-salat fardu, tapi salat-salat nawafil, nafilah. Kita juga minta kepada Allah supaya Allah menjadikan kita cinta dan memudahkan untuk mengamalkan itu. Karena itu diantara adalah amal-amalan yang mengantarkan ke dalam al-jannah. Banyak salat-salat nafilah, salat-salat rawatib, ba'dal faraid. Ada. Jangan kita malas-malas mengerjakannya. Padahal itu bukan perkara yang berat. Dua rakaat setelah salat-salat sebelum, misalnya duhur, dua rakaat sebelum duhur, atau empat rakaat sebelum duhur, setelah maghrib dua rakaat, setelah isya dua rakaat, setelah sebelum subuh dua rakaat, setelah duhur dua rakaat. Kerjakan salat. Dan perkara-perkara ini sebagaimana kita sebutkan menuntut padanya untuk talabul ilm. Tidak kita bisa mengetahui jalan-jalan yang mengantarkan ke dalam al-jannah itu kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak menghadiri majelis-majelis ilmu, kalau kita tidak membaca kitab-kitab, buku-buku yang menerangkan tentang perkara ini. Kalau bacaan-bacaannya bacaan tidak bermanfaat, tidak berguna, menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak ada faedah, bagaimana dia mau mengetahui amalan-amalan yang mengantarkan ke dalam al-jannah dan menjauhkan dari an-nar. Agar kita mengetahui ucapan dan amal yudkhilul jannah, yang memasukkan ke dalam jannah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. أي ألتجئ إليك واحتمي بك من دخول النار. Aku berlindung kepadamu dan aku mohon penjagaan darimu dari masuknya ke dalam an-nar, masuknya saya ke dalam an-nar. Wa ma qarraba ilaiha, dan apa-apa yang mendekatkan kepada an-nar itu. Min qawlin, dari ucapan. Yughdhibuka, dari ucapan yang engkau benci, ucapan yang membuat engkau murka, ucapan yang membuat engkau benci, marah. Au amalin, atau amalan-amalan tuharrimu, yang engkau haramkan. Kita minta kepada Allah ini, pada ucapan yang membuat Allah marah, kita jauhi ucapan itu. Dan amal-amal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku meminta dengan apa yang diminta dengannya oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan ini. Minta dari apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Wa hadha fihi khairun 'azim, dan ini di dalamnya ada kebaikan yang sangat besar. Li'annahu yatadamman ma fata al-insan min ad'iyatin lam tablughu aw lam yasma' biha. Di dalam doa ini engkau meminta kepada Allah, as'aluk mimma sa'alaka bi Muhammad, di dalamnya ada kebaikan sangat banyak, karena mengandung di dalam doa ini ma fatal insan, apa yang luput baik seseorang dari doa-doa, dari permintaan yang belum sampai kepadanya, atau yang belum dia dengar dari doa itu. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permintaan Rasulullah kepada Allah yang dia tidak ketahui, belum sampai kepadanya, belum pernah dia dengar oleh telinganya, sehingga dia tidak berdoa dengan doa itu karena dia tidak tahu pada itu doa yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah. Li'annaka lam ta'lam kulla 'adiyati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, karena engkau tidak mengetahui seluruh doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ma da'a bihi, dan engkau tidak mengetahui apa yang beliau berdoa, da'a bi rabbahu, beliau minta berdoa kepada Rabb-nya. Engkau tidak ketahui itu. Fa'idha qulta, apabila engkau mengatakan was'aluka mimma salaka bih Muhammad, tadammana dhalik ma fataka min adiyatin linnabi sallallahu alaihi wasallam allati lam tablukka wa lam tasma' biha. Nah, kalau engkau mengatakan ini, as'aluka mimma salaka bih Muhammad tadamman, maka mengandung pada demikian ini apa yang kamu luput darinya dari doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidaklah sampai kepadamu, atau belum pernah engkau dengar doa tersebut. Kemudian masuk di dalamnya. Minta kepada Allah apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Maka segala apa yang pernah diminta oleh Allah, oleh Rasulullah SAW kepada Allah, maka masuk juga permintaan kita itu kepada Allah. Dan seluruh permintaannya Rasulullah SAW adalah permintaan kebaikan di dunia dan di akhirat yang sangat banyak, baik yang dia didengar oleh sahabah, atau yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabah, atau yang tidak, doa beliau. Maka mencakup ketika engkau mengatakan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Wa a'udzu bika mimma ta'awwada bi minhu Muhammad, dan aku meminta perlindungan kepadamu dari apa-apa yang minta perlindungan dengannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min isyanin wa ithmin wa syarrin wa syirkin, dan yang lain. Dan kau mengatakan na'udzubik, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari apa-apa yang Muhammad meminta perlindungan darinya. Apa-apa yang diminta Rasulullah kepada Allah berlindung darinya juga masuk. Kita mendapatkannya. Kita minta kepada Allah itu. Dengan satu ucapan ini maka masuk semua di dalamnya apa yang diminta Rasulullah kepada Allah dan apa yang beliau berlindung darinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu lafaz ini kita meminta semua apa yang pernah diminta oleh Rasulullah dan itu sangat banyak kita ketahui. Kita tidak mengetahuinya. Demikian pula perlindungan yang diminta Rasulullah kepada Allah, diminta dilindungi darinya, itu juga kita mencakup masuk di dalam doa kita. Min isyanin wa ithmin wa syarrin wa syirkin, mencakup seluruh kejelekan yang Rasulullah berlindung darinya. Makanya dikatakan jawami, jawami doa. Jumal doa wa jawami'ihi. Karena sangat mencakup semuanya. Tidak perlu disebutkan satu-satu. Banyak sekali itu yang Rasulullah minta perlindungan darinya. Dari kemaksiatan, dosa, kejelekan, dan kesyirikan. وَمَا قَضَيْتَ لِي مِنْ قَضَاءٍ, dan apa yang engkau tetapkan untukku dari qadha, dari ketetapan, dari takdir, ma wa ma qadaita li min qada'in faj'al akibatahu rasyada, maka jadikanlah akibat kesudahannya rasyada. Rasyada ijal fihi al hidayah ba'idan anil ghayyi wad dalal, jadikanlah untukku padanya, pada apa yang kau tetapkan untukku itu hidayah, petunjuk, ba'idan anil ghayy, yang jauh dari penyimpangan, wadhalal, dan kesesatan. Fal nahrus ala hadha du'a al jami' wal nukthir minhu, maka hendaknya kita semua bersemangat pada doa ini, doa yang jami', doa yang mencakup dan banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Ditutup di sini. Wa ma qadaita li, apa yang kau tetapkan, apa yang kau takdirkan kepadaku ya Allah, apa saja. Maka jadikanlah ketetapan itu untukku, akibatnya itu baik, akibatnya itu sebagai petunjuk bagiku yang jauh dari kesesatan. Apakah itu engkau ya Allah putus tetapkan bagiku kebaikan ataukah itu ujian, musibah. Allah tetapkan bagi kita musibah, sakit, ditimpa ujian, kehilangan harta, ataukah yang lainnya. Maka jadikan itu ketetapan baik-baik kita. Bagaimana kita bisa ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita orang-orang yang ridho kepada ketetapannya. Nas'alullah ta'ala ar-ridho ala qada'ihi wa qadarihi. kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keridhaan, kita ridho, termasuk orang yang ridho kepada qada dan qadarnya, dan menjadikan qada-nya Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu khair, kebaikan. Sawa'un kana fis-sarra wad-dharra, sama saja apa itu dalam kondisi kita itu dalam kelapangan, maka jadikanlah itu kebaikan bagi kita, ataukah kondisi kita itu dalam kesempitan, maka kita ridho terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan kita minta agar ketetapan yang Allah berikan kepada kita berupa kesempitan itu akibatnya baik. Akibatnya baik. Naam. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, hajaban li amril mu'min, in amrahu kullahu khairun, wa laysa lidhalik lil mu'min, in asabathu syarra, fashakara fakana khairun lah, wa in asabathu dharra, fasabara fakana khairun lahu. Ini keadaannya orang mu'min. Semoga Allah menjadikan kita orang seperti ini, orang mukmin, apabila dia diberikan kesenangan, kelapangan, dia bersyukur. Apabila dia ditimpa kesempitan, maka dia pun bersabar. Fakana khairal lahu, maka itu kebaikan baginya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menguji kita dengan kebaikan kelapangan, supaya kita mampu mensyukuri nikmat tersebut, sehingga itu menjadi kebaikan bagi kita. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala uji dengan musibah, kita sabar. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita. Dan itulah kandungan dari doa ini. Itulah kandungan doa ini, wa ma qadaita li qada' min qada'in faj'alhu akibatuhu rasyada. Dalam riwayat yang lain, faj'alli khaira, jadikanlah untukku ketetapanmu itu kebaikan. Apa saja, baik itu ketetapannya Allah menyenangkan kita, kita senangin, ataupun ketetapannya Allah kita tidak senangi berupa musibah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah kebaikan dengan kesabaran dari musibah. Itu termasuk kebaikan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan pahala yang besar dengan kesabaran itu, akan menggugurkan dosa-dosa. Sakit, letih, ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala syauka yushakuha illa kafarallahu biha khatayahu. Tidaklah menimpa seorang muslim itu sakit, taab, kelelahan, kesedihan, gundah gulana, sampai-sampai satu duri yang menusuk dia, kemudian dia sabar, ihtisab, maka itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Ini kan kebaikan sangat besar bagi kita, dengan ketetapan Allah yang dipandang manusia itu jelek baginya karena musibah, tapi karena kesabaran, ihtisab Allah Subhanahu wa taala, jadikan kebaikan baginya. Maka doa mencakup semuanya. Ketetapan Allah kita minta, jadikan ketetapan Allah tersebut bagi kita itu akibatahu rasyada, faj'al li khaira, maka falnuktir min hadhi du'a, min hadha du'a. Ma yukhadu minal hadith, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, faedah dari hadis? Dalilun ala al-hirs ala du'a bi jumali du'a wa jawami'ihi. Pada hadis ini ada dalil al-hirsi terhadap semangat kepada doa-doa yang mencakup menyeluruh, doa yang padat singkat tapi mencakup menyeluruh, mencakup semua. Lianna hadha ad-du'a alladhi tadammanahu hadha al-hadith fi fadl 'azimun yanbaghi an yakhruj 'alayhi, karena pada doa ini yang terkandung dalam hadith ini itu ada keutamaan yang besar yang sepantasnya untuk bersemangat meminta dengan doa ini. Liannahu ma taraka khairan min khairai dunya wal akhirah illa wa tanawalahu. Kenapa? Karena tidaklah meninggalkan kebaikan dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kecuali mencakup di dalamnya, dan juga tidak kejelekan kita minta dijauhkan darinya kecuali mencakup dalam. Fahuwa min jawami du'a kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk doa yang mencakup menyeluruh sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khana bidin rahimani rahimakumullah. Satu faedah yang tak sampaikan dari hadis ini menutup penjelasan singkat dari doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Naktabi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita lanjut pada bab berikutnya, bab as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, bab salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadhalu, habibakumullah.